Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Assalamualaikum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan masih dalam pembahasan seputar muamalah Kitabul Buyu' dari kitab Umdatul Ahkam. Pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada bab al-hawalah ya. Istilahnya dalam bahasa ulama, bahasa para ahli fikih adalah al-hawalah. Apa itu al-hawalah? Nah, ini kita akan jelaskan dari penjelasan Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Didefinisikan oleh ulama bahwa al-hawalah itu kalau secara bahasanya ya itu pemindahan ya. Pemindahan. Maksudnya di sini adalah fahiya naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmatin. Yaitu memindahkan utang di atau dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Fatung qalul haqqu min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alaih. Sehingga suatu hak ya dipindahkan dari orang pertama yaitu orang yang utang pertama ya disebut muhil kepada pihak kedua disebut muhal alaih ya. Jadi gambarannya itu di sini ada tiga pihak ya. Kita contohkan misalnya saya sebagai muhil, artinya saya orang yang punya utang. Ya, pertama ini. Kemudian yang kedua muhal alaih. Ya. Muhal alaih itu orang yang juga punya utang kepada saya. Ya. Jadi kan saya punya utang kepada orang. Ya. Kemudian muhal alaih dia punya utang kepada saya. Ya. Nah, berarti di sini kan sudah dua pihak ini, saya dan muhal alaih. Nah, pihak ketiga itu yang mengutangi saya, ya kan? Yang mengutangi saya. Jadi kalau kita gambarkan dengan si A, si B, si C gitu saja ya. Jadi saya utang kepada A, ya kan? Saya utang kepada A. Ya. Kemudian berarti saya ini B ya. Saya sebagai B utang kepada si A, kemudian C utang kepada saya B, ya. Jadi A, B, C, ya kan? Nah ini untuk meringkas dan mungkin juga karena kebutuhan, karena ketidakmampuan dan macam-macam sebab. Saya mengatakan kepada si A, saya ini si B ini, mengatakan kepada si A, ya, utang saya kepada kamu, wahai A, sekarang bisa kamu ambil kepada si C. Kenapa? Si C utang kepada saya. Ya. Jadi dengan demikian, di sini terjadi pemindahan, ya kan? Haknya A terhadap saya yang jadi tanggungan saya ini. Haknya A yang ada di tanggungan saya ini, saya pindahkan ke si C. Ya. Nah ini, jadi kalau dalam bahasa fikih, saya ini disebut muhil, orang yang memindahkan. Si C ini disebut muhal alaih, orang yang dapat pindahan, utang. Ya, ya, nah itu nominal ya tentunya gak mesti sama persis ya. Tapi tentunya utang ya harus dibayar sesuai utangnya kan. Hanya saja mungkin utangnya si C kepada saya, ya mungkin lebih besar, gak ada masalah. Tapi kan nanti kembalikannya gak kemudian semua diberikan kepada dia. Tapi ya sesuai utangnya tadi. Utangnya si A, utangnya saya kepada si A. Ya. Nah ini gambaran hawalah yang seperti ini ya. Dalam bahasa fuqaha, ahli fikih, hawalah. Nah ini, dalam syariat diperbolehkan tentunya nanti ada ketentuan-ketentuan yang bisa kita baca dari hadis ya. Tapi secara global, perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang dibenarkan dalam agama, ada syariatnya, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita baca insyaAllah. Dan juga di sini telah disepakati oleh ulama tentang bolehnya hal itu. Begitu pula secara kias ya itu dibenarkan. Dan itu juga menjadi kebutuhan manusia dalam transaksi di antara mereka itu ya. Terkadang memang begitu. Ya, artinya memang dibutuhkan yang seperti itu. Ya. Kemudian kita akan baca hadis Nabi SAW terkait ini. Hadis yang ke As-Sadis was-sab'un ba'dal mi'atain 276. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyi dhulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi dhulmun. Ya. Penundaan pembayaran utang oleh seorang yang mampu itu merupakan suatu kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum, dan bila salah satu dari kalian itu utbi'a diarahkan ya kepada orang yang mampu membayar, falyatba', maka ikutilah. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya terkait dengan pembahasan hadis ini. Paling tidaknya dalam hadis ini ada dua masalah. Yang pertama dari hadis ini matlul ghani yudzulmun, nanti kita akan bahas belakangan. Kita bahas dulu bagian keduanya. Wa idza utbi'a ahdukum 'ala mali'in falyatba'hu. Tadi kita terjemahkan bila salah satu dari kalian diarahkan kepada orang yang mampu membayar, ya, maka ikuti. Ya, jadi tadi kalau gambaran yang kita sebutkan A, B, C, maka hadis ini terarah kepada si A. Wahai si A, ya, idza utbi', bila kamu itu diarahkan kepada mali, orang yang mampu, dalam hal ini si C, maka ikuti. Ya. Jangan menolak. Ya, artinya, mungkin si A akan mengatakan, saya gak mau minta kepada si C, pokoknya, kamu kan utang sama saya, wahai B. ya kamu yang harus bayar, saya enggak mau dipindahkan. Nah, kata Nabi jangan. Fal yatba', ikuti. Ya, jadi ini tuntunan dari Nabi SAW ya. Artinya di sini ada perintah dari Nabi, kalau kondisi di mana si B ini minta untuk dipindahkan ke sana, si C, maka si A harus mau. Ya, ada perintah dari Nabi SAW. Namun tentunya di sini tadi ada ketentuan-ketentuan ya. Makanya di sini di antara ketentuannya adalah si C itu adalah mali, ya, istilahnya mali. Orang yang mampu, ya. Orang yang mampu. Nah, didefinisikan oleh ulama mampu ini yaitu yang terpenuhi padanya tiga hal, ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Taisirul Alam syarahnya ini. Pertama, an yakuna qadiran 'alal wafa, bahwa dia si C ini qadiran 'alal wafa, mampu membayar. Ya. Jadi kalau arti dari kata mali ya yang disebut dalam hadis itu mali itu penuh ya kan. Jadi dia ya ini isyarat kepada kemampuan secara harta itu dia memang ada begitu. Makanya syarat pertama untuk si C itu dia orang yang mampu membayar. Laisa faqiran, bukan orang yang fakir, ya. Kemudian yang kedua terpenuhi padanya sifat an yakuna shadiqan bi wa'dihi wa laisa bi mumatil. Si C ini adalah orang yang tepat janji, ya. Bukan ingkar janji, tapi dia tepat janji. Ya, misalnya disepakati pelunasan tanggal sekian, bulan sekian, ya. Sesuai orangnya, ucapannya bisa dipercaya, bisa dipegang. Walaisa bimumatil, bukan jenis orang yang menunda-nunda, ya. Salisan yang ketiga, yumkinu jalbuhu ila majlisil hukmi. Mungkin ya, atau memungkinkan begitu ya. Memungkinkan untuk si C ini dibawa ke majlis hukum ya, mahkamah ya. Artinya apa? Artinya suatu saat kok ternyata sulit, dia adalah orang yang mungkin untuk dibawa ke ranah hukum. Ya. Maksudnya, kok ada yang seperti ini gimana? Ya, karena bisa jadi, ya, si C ini orang yang tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Misalnya apa? Ya, misalnya dia seorang penguasa yang kuat, yang kokoh, yang kebal hukum misalnya kalau bahasa kita, sehingga mau di apa bawa ke ranah hukum mental ya tidak bisa. Nah, ini akhirnya bisa jadi maksud daripada pelunasan melalui jalur dia nggak terwujud. Nah, sehingga syarat yang ketiga ini adalah bahwa al-mali, orang yang ketiga ini, si C ini, dia memang orang yang memungkinkan bila suatu saat kok harus dibawa ke ranah hukum, ya bisa. Ya. Dia bukan orang yang kebal hukum, bukan. Ya. Nah, ini tiga syarat. Ya. Nah, jadi kembali kepada hadis tadi, kalau misalnya si B mengatakan kepada si A, tolong ya, utang saya kepada kamu, sekarang saya pindahkan kepada si C. Kalau si C itu kriterianya seperti ini, maka si A harus mengikuti. Ya, berdasarkan perintah Nabi, dia harus mengikuti. Jangan dia menolak, ya, karena Nabi memerintahkan seperti itu. Ya. Kemudian, Disebutkan juga di sini masalah bila mana terjadi suatu masalah ya. Berikutnya, bila mana terjadi misalnya si C yang itu awalnya itu mali ya, awalnya orang yang mampu dengan kriteria tadi, ternyata bangkrut. Ya. Belum waktunya pelunasan, sudah bangkrut. Ya. Dalam kondisi seperti ini, apakah si A kembali lagi si B, kembali lagi ke si B, ya, atau tidak? Ya. Ini kan mungkin sekali terjadi, ya kan? Belum dilunasi, ternyata si C udah bangkrut. Ya, bagaimana dengan si A ini? Akan kembali lagi kepada si B atau dia tetap urusannya dengan si C dan si B sekarang sudah lepas ya, dia sudah motong jalur ceritanya begitu, ya. Nah, di sini ada pendapat-pendapat ulama ya, perbedaan pendapat ulama. Kalau yang dipilih oleh Syekh Al-Bassam di sini dalam kitab ini, Taisirul Alam, maka kata beliau, saya bacakan, وَالصَّحِيْهَ الَّذِي تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ النَّفْسُ أَنَّ الْمَالِ أَنَّ الْمُحَالِ إِذَا احْتَالَ بِرِضَاهُ عَالِمًا بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ مُمَاطَلَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ التي في المحال عليه ولم يشترط على المحل الرجوع عند تعذر أو تعسر الاستيفاء أنه لا يرجع. Bahwa ketika si A tahu ya kondisi si C, mungkin si C dia itu apa ya misal bangkrut. Misal kemudian nanti apa menunda ya kurang tepat dan lain-lain, artinya dia paham betul kondisi si C dan dia ketika dipindahkan itu dalam kondisi ridho ya serta tidak memberi syarat kepada si B. Misalnya kalau memberi syarat itu nanti kalau si C terjadi apa kebangkrutan padanya atau ada halangan, saya kembali lagi ke kamu si B, ya itu memberi syarat ya. Ini dikatakan oleh Syekh di sini kalau dia ketika itu tidak memberi syarat saat dipindah ke C dan dia juga faham dengan kondisi C, maka saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, maka ya dia tidak kembali ke bar si B. Jadi saat dipindah itu ya sudah, si B sudah selesai urusan. Ini sudah jalurnya sudah diputus. Sekarang ya ganti jalur ke C dan sudah selesai, B sudah angkat tangan, ibaratnya begitu. Makanya tidak lagi kembali kepada B. Ya bersabar namanya itu ya apa musibah, ya kan? Musibah, tidak ada unsur-unsur kesengajaan untuk seperti itu. Ya, nah ini ibarat yang namanya orang transaksi ya, transaksi utang piutang jual beli ya, ya tidak selalu kondisinya lancar. Ya, nah ibarat orang beli ternyata ada aibnya misalnya. Ya, jadi selama tadi dalam proses pengalihan hak itu dia sudah lapang dada, lega, nggak ada masalah. Maka ketika berikutnya terjadi seperti itu ya tidak kembali lagi kepada si B. Ya. Kemudian di sini kata beliau wa in lam yakun radiyan bil hawala 'ala al mu'sir wa nahwi aw kana radiyan biha 'alaih lakin yajhalu usrahu wa nahwahu aw ghurira fihi falahu ar-ruju' 'inda ta'dzuril istifa. Kalau Ya, ini kondisi kedua, bila mana dia, yakni si A ini, dia tidak rela bila mana dipindah kepada orang yang ada kesulitan. Ya, jadi sejak awal saya kalau kepada orang yang kesulitan jelas tidak mau. Ya, kemudian Ya, misalnya dia ternyata ditipu oleh si A, si C. Nah, artinya dia di awal itu ya semacam anu ya, semacam punya alasan ya atau semacam syarat ya bahwa dia kalau dipindahkan kepada orang yang mungkin terjadi ini dan itu tidak bisa membayar, maka saya akan kembali kepada si B. Nah, kalau ada hal-hal yang seperti itu, maka kalau terjadi ya misalnya pada si C itu hal-hal yang tidak bisa dengannya itu membayar utangnya, ya dia bisa kembali kepada si B ya dalam kondisi seperti itu ya. Nah, ini salah satu hukum-hukum yang terkait dengan al-hawalah tersebut ya. Ya. Kemudian dari hadis ini juga dipahami kata Syekh As-Sa'di Al-Bassam rahimahullah, mafhumuhu, yani mafhumul hadis, annahu la yajibu 'alal muhal qabulul hawalah idza ahalahu 'ala ghairi mali. Ya. Yang terpahami dari makna hadis itu, ketika si B memindahkan si A kepada C, di mana kondisi C itu ghairu mali, tidak terpenuhi tiga kriteria tadi, maka si A jelas boleh menolak, ya. Boleh menolak karena dalam kondisi seperti ini si C tidak masuk dalam kriteria hadis sebagai orang yang mali, orang yang kecukupan atau mampu, ya. Jadi kalau si A tidak bersedia dalam kondisi si C tidak terpenuhi tiga syarat tadi, maka boleh saja, ya. Boleh. Itu yang terpahami dari hadis tersebut. Kemudian bagian yang lain dari hadis ini, ya. Bagian yang lain dari hadis ini, bagian pertama yang tadi disebutkan, matlul ghaniyyi dzulmun, ya. Matlu ini tadi kita terjemahkan ya, menunda pembayaran utang ya. Al-ghani oleh seorang yang mampu ini merupakan suatu kezaliman, ya. Jadi maksudnya di sini bahwa kita sebagai orang-orang Islam ya, bila mana terjadi urusan utang piutang ya, hak antara satu orang dengan yang lain, kewajiban dan hak, dan seperti utang piutang itu kan biasanya ada waktu yang ditentukan ya, ada temponya, maka di sini kata Nabi kalau orang itu ghani mampu lalu dia menunda-nunda padahal sudah waktunya, ini jelas perbuatan kezaliman ya. Maka di sini diambil kesimpulan bahwa itu perbuatan yang haram. Dengan kata lain, maka wajib kalau sudah datang waktunya, temponya, ya wajib melunasi. Ya. Kalau dia mampu. Ya. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam penjelasan beliau di syarah ya. Penjelasan terhadap hadis ini dalam kitab beliau Ta'liqat 'ala Umdatul Ahkam, fihi wujubu ada'il haqq wa alla yumatil fihi. Dalam hadis itu terdapat pelajaran yaitu wajibnya menunaikan hak dan tidak boleh menunda-nunda. Ya. Kemudian kata beliau, maka al-mumatalah, sikap menunda-nunda dari pelunasan suatu hak setelah datangnya waktu pelunasan, ya, ini semua adalah la yajuz, suatu hal yang tidak diperkenankan. Maka yang wajib dilaksanakan adalah al-mubadarah ila ada'il haq, ya, untuk segera menunaikan hak. Wa yakuna kamilal adadi wassifah, dan ketika menunaikan, ya, sesuai dengan jumlahnya, atau kalau uang, ya, nominalnya berapa, wassifah, dan sesuai dengan sifatnya. Bila mana itu mungkin terkait dengan barang, ya, jumlah, sifat, ya, sesuai begitu. Nah, itu pelajaran dari hadis tersebut, ya. Dari hadis ini juga diambil pelajaran amal fakir, kata Syekh Al-Bassam, adapun orang yang fakir, awil ajiz li syai'in minal mawani, atau orang yang tidak mampu karena suatu halangan, fahuwa ma'dzur, maka itu ada uzur dalam penundaan, ya. Jadi di sini juga harus dimaklumi, ketika orang yang mesti menunaikan kewajiban itu ternyata bukan orang yang mampu. Bukan orang yang mampu itu mungkin karena fakir, mungkin juga karena suatu halangan, ya. Suatu halangan itu ya macam-macam, ya. Kalau kisah dalam hadis itu mungkin karena kita pernah baca, ya. Kisah Bani Israel dulu, ada orang punya utang, mau bayar utang, sudah ada kemampuan, tapi kendaraannya nggak ada, dia harus nyeberangi laut, cari-cari perahu nggak ada. Nah, ini contoh ada halangan, ya kan? Walaupun dia mampu sebetulnya. Nah, orang yang seperti ini, maka ada udzur, artinya dia nggak dosa, dia nggak zalim ketika terjadi penundaan. Apalagi yang fakir, justru ketika dia fakir, orang yang ngutangi harus memaklumi dan memberi tempo lagi. Karena dalam ayat disebutkan, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau dia itu orang yang punya kesusahan, ya, mau bayar belum mampu. Dia mau bayar betul sungguh-sungguh, tapi memang belum mampu. Maka Allah mengatakan fa nadhiratun ila maisarah. Maka tunggulah sampai ada kemudahan. Nah, ini justru yang diperintahkan untuk nunggu siapa? Orang yang ngutangi, ya, jangan dia nuntut terus. Ya, walaupun sudah jatuh tempo. Wa antasaddaqu khairun lakum. Dan kalau kalian bersedekah kepada dia, mengikhlaskan, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus lagi. Wa antasaddaqu khairun lakum. Ya. Jadi di sini, ya, ini ajaran Islam yang kita yakini, ya, ini luar biasa, betul-betul memperhatikan semua pihak, baik yang diutangi maupun yang memberi utang, ya, masing-masing ada hak, ada kewajiban, ada adab, ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, beliau juga mengatakan, rahimallahu mura'an, samhan idza qadha, samhan idza qatada. Semoga Allah merahmati seseorang, dia itu punya sifat toleran. Idza qadha, ya, bila dia melunasi, samhan idza qatada, demikian pula ketika dia menagih. Jadi di sini dua-duanya, ya. Yang punya kewajiban lunasi, ya, gampangan begitu. Ketika dia punya, ya, lunasi, jangan nahan-nahan. Begitu pula yang menarik, ya, minta dilunasi juga gampangan. Ketika ada diambil, ya, ketika ternyata tidak ada, ya, dikasih tempo lagi begitu. Jadi di sini Nabi mendoakan doa khusus bagi mereka ini yang punya sifat samh, yakni kalau bahasa sederhananya gampangan lah, ya, dengan kondisi-kondisi tadi. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, ya, yuhillu irdahu wa uqubatah. Bila mana terjadi penundaan oleh orang yang mampu, ya, diulur-ulur, ini kata Nabi, yuhillu irdahu wa uqubatah. Menjadikan halalnya untuk dia di dihukum uqubah, atau menjadikan halalnya dicela kehormatannya. Maksudnya apa? Karena dia menunda-nunda, akhirnya kita mungkin dari pihak yang ngutangin kepada dia, akhirnya boleh ngomong ke orang lain, untuk orang hati-hati kalau kamu diutangi sama dia. Ya. Mampu tapi gak mau bayar. Nah. Jadi kan jadi tercela, kehormatannya jatuh, ya kan? Bagi kita boleh mengatakan begitu, manakala dia berbuat seperti itu. Kata Nabi, yuhillu irdahu. Jadi membuat halal kita mencacat harga diri dia. Dan ini juga manfaat bagi yang lain supaya enggak jatuh jadi kurban yang berikutnya. Kemudian, bahkan kata Nabi, uqubatah. Yuhillu irdahu wa uqubatah. Boleh dihukum. Cuma yang menghukum siapa? Di sini ya pihak tertentu ya yang berwenang dalam hal ini mahkamah mungkin dalam bab ini menghukum dia misalnya wah ini mampu tapi enggak mau bayar sudah hukumannya adalah dia dilarang transaksi ya dicap mungkin di rumahnya enggak boleh jual beli sama orang ini misalnya ya nah itu namanya hijr jadi ditahan dari transaksi sampai mau bayar itu hijr. Atau bahkan lebih daripada itu, sijen. Sijen ini di penjara. Ya, di penjara sampai mau melunasi utangnya. Cuma yang berutang ini tentunya siapa? Ya, pihak berwenang. Ya. Dalam hal ini pemerintah ya, bukan perorangan. Nah, artinya di sini, dalam Islam, ya, ini sangat perhatian dengan hak-hak orang. Ya, sampai dibolehkan seperti itu. Ada sanksi-sanksi bagi orang-orang yang tidak mau bayar utang, sementara dia mampu membayar utang. Ya, yaitu mungkin beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Semoga bisa dipahami. Ya. Selanjutnya kalau ada yang belum jelas, mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Wallahu a'lam.